Oke, yang berikut ini segera saya tampilkan artis dari kawasan kota Muda Gresik yang selalu berobsesi sekaligus bagaimana serta mampu dan bisa memberikan perform terbaiknya. S-E-R-A Ayu Arsita Serah.